Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iksan dalam reportase Radio Kuningan. Sahabat, tahukah kita kalau kuda delman juga harus mendapatkan perawatan khusus dari pemiliknya? Reportase kali ini kita akan dengarkan pemilik sekaligus kusir delman di Taman Kota Kuningan perihal tutorial perawatan kuda delman. Berikut tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipang dari Cijohowage. Selama saya mengusiri delman hampir kurang lebih 10 tahun. Nih, cara pengurusan kuda harus dimandiin ku air anget, kalau libur kasih telur, harus dikerok, harus di sepatu yang bagus. Harapan saya mudah-mudahan tempat dibuka, enggak ada covid, mudah-mudahan penumpang delman semakin banyak, semakin lancar. Mudah-mudahan Radio Kuningan maju, lancar, banyak pendengarnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kuningan. Kuda delman perlu perawatan khusus agar maksimal kerja dan kesehatannya. Kita pun harus lebih maksimal siarkan aplikasi Radio Kuningan pada kontak HP kita semua. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.